السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات ينصر رحمتي، أسيك تبدأ آيات الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. روايات كان ابن جرير الطبري المجاهد رحمه الله tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbunahum kahubbillah. Kata Mujahid, yani mubahah wa mudahah lilhaq bil'addad. Makna yuhibbunahum kahubbillah, mencintai mereka seperti mencintai Allah, yani mubahah, menandingi, mudahah, menentang terhadap kebenaran al-haq ila Allah subhanahu wa ta'ala bil-andad, dengan nid-nid, menandingi Allah dengan tandingan-tandingan, menentang Allah dengan tandingan-tandingan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang yang beriman lebih cinta kepada Allah, kata Mujahid, ay minal kuffari li'awthanihim, orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Adapun kalau kepada Allah orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang kafir lebih cinta kepada Allah, itu sudah jelas. Sudah jelas namanya kafir, bahkan bukan dikatakan kalah cintanya kepada Allah, bahkan tidak punya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dikalahkan dengan kesyirikan-kesyirikan mereka. Maka dimaksud kata Mujahid, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, bahwa orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada musyrikin terhadap berhalanya. Berkata musannif bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa min al-umuri mubayyinah li tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ayatul baqarah fil kuffar alladziina qala Allah ta'ala fihim wa ma hum bikharijin minan nar. Kata musannif rahimahullah bahwa di antara ayat yang menerangkan makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah, adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat Allah SWT yang mengatakan tentang mereka kaum musyrikin, wa ma hum bi kharijin minan nar, dan mereka enggak akan keluar dari api neraka. Apa makna ayat ini? Wa ma hum bi kharijin minan nar, bahwa mereka enggak akan keluar dari api neraka. Maknanya mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ma hum bi kharijin minan nar, mereka enggak akan keluar dari api neraka selama-lamanya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini berarti ancaman yang juga tidak kalah kerasnya dengan ancaman yang sebelumnya. Walau yara alladziina dhalamu id yarawna al'adzaaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan ingat nanti ketika mereka orang-orang zalim tersebut, yakni orang-orang musyrikin, melihat adab, mereka akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kuat. Bahwa Allah yang memiliki kekuatan dan tidak ada yang lain. Sampai pada ayat wa ma hum bi kharijin minan nar, dan mereka enggak akan keluar dari api neraka. Alias mereka enggak akan diselamatkan dari api neraka, mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Kata musannif masih rahimahullah, dan disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa mereka cinta kepada sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif berarti sama. Kalau sama berarti mereka juga cinta kepada Allah, mereka berharap juga kepada Allah, mereka takut juga kepada Allah. Berarti mereka memiliki kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya mereka juga punya kecintaan yang besar, sama besarnya kepada berhala-berhala. Kepada tempat-tempat keramat, kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, dan sejenisnya. Falam yudkhiluhum fil Islam, maka mereka tidak masuk dalam Islam dengan kecintaannya kepada Allah tadi. Mereka cinta pada Allah dengan kecintaan yang besar. Tapi mereka belum dikatakan Muslim dan mereka belum masuk Islam. Kenapa? Karena mereka juga mencintai berhala-berhalanya dengan kecintaan yang sama. Bayangkan kata musannif rahimahullah, fa kaifa biman ahabba an-nidd akthar min hubbihi lillah, maka bagaimana mereka-mereka yang lebih mencintai berhalanya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan tadi, yang diancam dengan ancaman-ancaman azab, yang ditutup dengan kalimat wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka enggak akan keluar dari api neraka, atau mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Ternyata yang diancam dengan ancaman berat itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dengan cinta yang besar, tetapi cinta pula kepada nid-nid dengan cinta yang sama. Dia cinta pada Allah dengan cinta yang membawa khaufun wa raja, tetapi mereka juga cinta kepada berhala-berhalanya dengan cinta yang mengandung khaufun wa raja. Mereka cinta kepada Allah dengan menghambakan diri kepadanya ibadah. Ternyata mereka juga beribadah kepada makhluk-makhluk yang mereka cintai dengan cinta yang sama, cinta ibadah. Maka diancam dengan ancaman-ancaman berat, karena menyamakan nid-nid tadi dengan Allah dalam perlakuan, memperlakukan nid-nid sama seperti mereka perlakukan Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif rahimahullah, fa kaifa biman ahabba an-nidd akthar min hubbillah, maka bagaimana dengan mereka-mereka yang justru lebih cintanya kepada nid-nid daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi kalau sama saja diancam dengan ancaman kekekalan azab, apalagi lebih cinta pada berhalanya, pada tempat keramatnya, pada pohon keramatnya, daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir menyatakan Allah memiliki anak, dia bisa sabar. Ya biarlah, mereka dengan keyakinan mereka, kita dengan keyakinan kita. Kita harus saling hormat menghormati sesama pemeluk agama. Enggak marah. Padahal takadu samawati yatafakkarna minhu. Padahal langit hampir-hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Ternyata orang ini yang mengaku beriman pada Allah, gak marah, gak tersinggung, ketawa-ketawa. Bahkan dia datang ke gereja untuk memberikan sambutan-sambutan. Di acara-acara misa atau acara ini, acara itu di gereja. Tetapi ketika ada seseorang yang mencerca kuburan keramatnya, kuburan wali katanya, marah besar dia, mengancam dengan ancaman-ancaman, bahkan mewujudkan ancamannya dalam bentuk betul-betul dipraktekkan ancamannya. Berarti lebih cinta pada siapa? Lebih cinta kepada berhalanya, kepada tempat keramatnya, kuburan keramatnya, daripada cintanya kepada Allah SWT. Ini adalah tempat yang sangat suci. Ini adalah tempat yang begini dan begitu. Kalian berani-berani melanggar kesuciannya, hadapi saya. Kenapa kemarin ketika dikatakan Allah milik anak, tenang-tenang saja, senyum-senyum, selamat merayakan hari Natal, kelahiran anak Tuhan. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Berarti dia lebih cinta kepada berhalanya daripada cintanya kepada Allah SWT. Agama Allah diinjak-injak oleh ahlul dalal, ahlul bid'ah, diinjak-injak oleh syiah rafidah, diinjak-injak oleh aliran-aliran sesat yang mengaku begini, yang mengaku begini, bahkan ada yang mengaku jelmaan Tuhan. Dia masih diam, masih sabar katanya. Itu bukan sabar, tetapi tidak cinta pada Allah SWT. Begitu tempat keramat yang dicerca. Wallah, mereka mengerahkan untuk membela berhalanya, untuk membela tempat keramatnya, mengerahkan tentara yang berkuda dan berjalan kaki. Khailihim wa rajlihim. Mereka kerahkan semuanya untuk memerangi kalian yang mencerca tempat keramatnya, pohon keramatnya, kuburan keramatnya. Kenapa kalian gak marah ketika Allah dicerca? Sifat-sifat Allah ditolak. Diam. Itu kan pendapat mereka. Sifat-sifat Allah ditakwil, ditolak semuanya. Allah tidak memiliki sifat. Masih berkata, ya bagaimanapun juga dia akan masih muslim. Kan mereka masih saudara kita. Walaupun aliran kita berbeda, kita saling hormat, menghormati. Bisa. Allah yang dicerca, mereka bisa bilang begitu. Tetapi ketika berhalanya yang dicerca, tempat keramatnya, kuburan keramatnya, pohon keramatnya dicerca, habis kalian. Dimusuhi oleh mereka, diperangi oleh mereka, dicerca oleh mereka dengan caci makian habis. Wahabi, enggak pernah bersolawat, enggak cinta pada nabi, enggak cinta pada wali, enggak cinta pada orang-orang soleh. Kalian memang orang agama begini, agama begitu. Habis, bis. Enggak sisa. Enggak ada kebaikan sama sekali. Tapi giliran mereka yang mencerca Allah, bahwa Allah itu tidak punya sifat apapun. Apa jawaban mereka? Ya itu kan pendapatnya, kita hormati pendapatnya. Nah kemarin, yang mencerca wali kenapa gak bilang begitu? Ya itu kan pendapatnya dia. Ikhwan bin na'azamu'alaikum muslimi yang saya hormati. Qal, dikatakan dari Musanif rahimahullah, apalagi fakaifa biman lam yuhib illa nidda wahdahu. Kalau yang sama diancam, apalagi yang lebih cinta pada berhala. Apalagi yang tidak cinta pada Allah, hanya cintanya pada berhalanya. Lebih parah gitu. La yuhib illa nidda wahdahu. Tidak mencintai kecuali berhala-berhalanya saja. Enggak cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih parah lagi. Fa fil ayati bayanun anna man asyraka ma'allahi fil mahabbah faqad ja'alahu syarikan lillahi fil ibad. Maka dalam ayat ini ada pelajaran, ada keterangan yang jelas bahwa siapa yang menyekutukan bersama Allah dalam masalah cinta, menyertakan bersama Allah dalam masalah cinta, maka dia telah menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dalam ibadah. Berarti kalau yang tadi, yang kemarin, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, apa maknanya? Maknanya la ilaha illallah adalah tidak mentaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun mentaati yang lain dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati rasul dalam rangka mentaati Allah, mentaati para ulama dalam rangka mentaati Allah, mentaati orang tua dalam rangka menjalankan perintah Allah dan seterusnya. Mentaati penguasa juga dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Makna la ilaha illallah adalah tidak mencintai dengan cinta ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mencintai yang lain dengan cinta jenis ini sama sekali. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencintai selain Allah dengan cinta yang sama, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan telah mengambil nid-nid. Dan terkena ayat ini. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu ka hubbillah. Bahwa di antara manusia ada yang mengambil selain Allah nid-nid, tandingan-tandingan, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Maka ayat ini adalah penjelasan bahwa siapa yang menyekutukan Allah dalam cinta, berarti dia telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wattakhadahu niddan min dunillah, dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Wa anna dzalika huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, dan itu merupakan kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala fi ulaik, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka enggak akan keluar dari api neraka. Atau ayat Allah, walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adab, dan ingatlah ketika mereka nanti melihat, orang-orang zalim itu melihat azab, artinya mereka merasakan azab. Artinya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diampuni. Al murad bidzulmi huna asyirk. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini kesyirikan. Id yara, apa dikatakan? Walau yaral ladzina zalamu, dan ingatlah ketika orang-orang zalim nanti melihat azab. Siapa yang dimaksud orang-orang zalim? Orang-orang musyrik. Al-musyrikun. Karena adzulm bimakna syirik, sebagaimana ayat Allah yang pernah dibahas dalam kitab kita ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Apa maknanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin? Orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Ketika para sahabat merasa berat, dikira kedzaliman itu dosa. Ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Nabi pun mengajarkan kepada mereka, laisa kama taqulun. Atau dalam riwayat lain, laisa alladzi ta'nun. Sungguh bukan itu yang dimaksud. Bukan yang kalian katakan tadi. Tetapi adzulm asyirk. Kedzaliman kesyirikan. Alam tasma ila qawli 'abdin salih, tidakkah kau mendengar seorang hamba yang saleh mengatakan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan merupakan kedzaliman. Inna madzalikum syirk. Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Demikian pula alladzina zalamu, walau yaral ladzina zalamu, ay walau yaral ladzina yusyriku, atau alladzina asyraku, walau yaral ladzina asyraku. Sungguh kalau orang-orang musyrik itu melihat, atau orang-orang zalim dengan zulmul yang a'zam, yaitu kesyirikan, mereka akan melihat adab. Faman ahabballahu wahdahu, maka siapa yang cinta kepada Allah saja sendirinya. Wa ahabba fihi walahu, sedangkan mencintai yang lain karena Allah atau untuk Allah. Atau karena Allah dan untuk Allah. Fahuwa mukhlis, maka dia orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Cintanya kepada Allah. Cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada anak karena Allah, cinta kepada orang beriman karena Allah, cinta kepada para sahabat karena Allah, cinta kepada orang saleh karena Allah, cinta kepada para anbiya karena Allah, untuk Allah. Wa man ahabba wa ahabba ma'ahu ghayrah, sedangkan orang yang mencintai Allah tetapi juga mencintai yang lain dengan cinta yang sama, fahuwa musyrikun, maka orang itu adalah orang musyrik. Berarti harusnya cintanya hanya pada Allah, sedang yang lain cintanya karena Allah atau cinta untuk Allah atau dalam rangka mentaati perintah Allah. Itu mukhlis. Tetapi kalau ada yang cinta kepada Allah dan cinta pula pada yang lainnya dengan cinta yang sama, maka inilah yang dikatakan musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, fa'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum, yang menciptakan kalian dan menciptakan pula orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a, yaitu yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, yang menjadikan untuk kalian langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, yang menurunkan untuk kalian air. Fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum, yang dengan air itu Allah keluarkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Tahu apa? Tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah. Yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat kalian Allah. Yang memberikan untuk kalian langit sebagai naungan Allah. Yang menurunkan hujan, menurunkan air dari langit Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air Allah. Sebagai rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian. Kalian tahu. Nah kenapa? Kok mencintai selain Allah seperti mencintai Allah? Apakah ada yang bisa menciptakan langit dan bumi seperti Allah? Apakah ada yang sama dalam pemberian rezeki untuk kalian? Apakah ada yang sama dalam masalah penciptaan? Khalaqakum walladziina min qablikum, menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Apakah ada? A'ilahum ma'allah. A'ilahum ma'allah. Apakah ada ilah bersama Allah? Apakah ada ilah bersama Allah? La ahad. La ahad. La ilaha illallah. Tidak ilah kecuali Allah. Maka kalau begitu kecintaan khusus saja, kecintaan yang barang bentuk cinta ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita pada manusia menyatakan aku cinta kepadamu segenap hati, sepenuh hati, diriku untukmu, waktuku untukku, hidupku dan matiku untukmu, seluruhnya. Tak bisa. Tak bisa. Itu cinta ibadah namanya. Yang harusnya kita katakan pada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wajah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk engkau ya Allah. Itu sangat wajar. Kenapa kan ayat ini? Khalaqakum walladziina min qablikum. Allah yang menciptakan kalian dan seluruh manusia. Kemudian, allazi ja'ala lakumul arda firasyan, dan yang menciptakan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Yang menciptakan langit sebagai naungan. Yang menurunkan air untuk kalian. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki buat kalian. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dan disebutkan dengan huruf fa. Fala. Maka jangan. Setelah Allah gambarkan sifat rububiyahnya, setelah Allah gambarkan penciptaannya, setelah Allah gambarkan bahwa Allah yang memberi rezeki untuk kalian, Allah yang menciptakan untuk kalian bumi dan langit, Allah yang menciptakan seluruh fasilitas kalian, maka Allah katakan fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tidak bisa dan tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini rububiyahnya, dicintai kemudian mencintai pula kepada yang tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak menghidupkan dan mematikan, tidak memiliki kekuasaan apapun, dicintai seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidupku seluruhnya untukmu. Tidak bisa. Maaf. Maaf. Tidak bisa. Loh, kamu kalau begitu untuk siapa? Saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Loh, terus saya diterlantarkan, kata istrinya. Ya bukan diterlantarkan, karena Allah memerintahkan saya untuk memelihara kamu dan anak-anakmu, maka saya pelihara. Saya jaga. Dan karena Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar, maka saya jaga kalian dari api neraka dengan membimbing, mengajari ilmu, mengajarkan ayat dan hadis. Qadibrina azul, hati-hati. Jangan sampai salah bahasa. Saya katakan salah bahasa, karena biasanya cuma bahasa. Hatinya beda. Yes, pokoknya aku ini milikmu dan seterusnya. Tiba-tiba kawin lagi, kan? Artinya apa? Hanya lidah saja. Kenyataannya dia kok bisa takjub. Seri kedua, seri ketiga. Loh, berarti milik siapa dia? Ya, milik bersama. Tidak bisa. Milik Allah Subhanahu wa taala, maka menghambakan diri untuk Allah. ini adalah perintah dari Allah untuk mencintai istrinya dan keluarganya dengan cinta-cinta yang sifatnya kemanusiaan, cinta manusiawi. Cinta yang bukan cinta ibadah. Bukan cinta yang mengandung penghambaan. Ikhwanina a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Kembali kepada kita. Apalagi mereka-mereka kaum musyrikin, jahiliyah, mereka mencintai berhala-berhalanya seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka rela untuk mengorbankan apapun untuk berhalanya. Mereka berani melawan Rasul yang diutus oleh Allah. Berani melawan orang-orang yang beriman, ahli tauhid, para sahabat. Berani mereka menentang para imam-imam ahli sunnah. Berperang. Kenapa? Membela makhluk. Sedangkan para anbiya dan para sahabatnya dan para pengikutnya membela Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka sungguh lebih cinta kepada berhalanya daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam rahimahullah, yang maknanya sebagai berikut, yang diriwayatkan secara makna dari Syekhul Islam. Faman raghiba ila ghairillah fi qada'i hajatin au tafrij kurbatin lazima an yakuna muhibban lahu. Kata Syekhul Islam rahimahullah, siapa yang raghiba ila, itu artinya cenderung. Beda dengan raghiba an. Ini bahasa Arab. Beda hurufnya, beda maknanya, berlawanan lagi. Cenderung, suka, sama, benci. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Raghiba an. Artinya siapa yang benci terhadap sunnah. Faman raghiba an sunnah. Tapi di sini, faman raghiba ila. Kalau pakai ila, artinya suka. Cenderung. Faman raghiba ila ghairillah, siapa yang cenderungnya kepada selain Allah dalam menunaikan hajat-hajatnya atau dalam melepaskan kesulitan-kesulitannya bukan kepada Allah tapi cenderungnya kepada selain Allah. Lazima an yakuna muhibban lahu, maka mesti dia mencintai sesuatu tadi. Ketika sedang kesulitan larinya kepada berhala fulani, larinya kepada tempat keramat fulani. Ataupun keramat, atau batu keramat yang mereka kenal. Wahai fulan, wahai habib fulan, wahai pohon keramat. Sekesusahan, sekesulitan, merata pusat. Kata Syekhul Islam, lazima ayyakuna muhibban lahu, maka mesti dia cinta kepadanya. Walaupun dia menyatakan, enggak, saya cinta. Kamu kenapa merata di situ? Apakah dia baik akan membantu kamu? Apakah dia baik akan memberikan permintaanmu? Apakah dia yang Masya Allah sangat memberikan pada kamu? Kalau dia bilang tidak, ya berarti dia orang gila. Meminta kepada dia siapa yang dia tahu gak akan ngasih. Iya kan? Gak akil berarti. Kalau dia menyatakan, oh iya, dia akan memberi. Ah, berarti kamu cinta kepadanya. Kamu suka. Menatap, saya yakin dia akan beri. Saya yakin dia akan sayangi saya. Saya yakin dia akan melindungi saya. Itu yang namanya cinta. Maka dikatakan di sini, lazima an yakuna muhibban lahu. Mesti dia cinta kepadanya. Wa mahabbatu yal aslu fi dzalik, bahkan kecintaannya kepada sesuatu tadi itu justru asalnya atau dasarnya kenapa dia berbuat seperti itu. Anak kecil yang enggak ngerti apa-apa, kalau dia merasa sakit atau merasa sesuatu, dia pasti meratap kepada yang paling dicintai. Iya enggak? Otomatis. Kalau dia lebih cinta pada ibunya, ke ibunya, "Ma, abis saya begini, saya begitu." Atau lebih cenderungnya kepada abinya, dia kepada abinya. Nah, mesti. Maka kalau mereka ketika kesulitan-kesulitan, ketika mereka mengharapkan sesuatu, sangat butuhnya mudhar, maka mereka mendatangi sesuatu, berarti dia cintanya pada sesuatu tersebut. Adapun orang beriman akan meratap kepada Allah, menangis kepada Allah, sujud ruku di hadapan Allah, akan menyatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha memberi rahmat, rahmatilah aku, sayangilah aku. Karena dia yakin Allah menyayanginya, dan dia yakin Allah SWT Arhamar Rahimin, dan dia cinta kepada Allah SWT. Maka kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, tunfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kan. Maka yang namanya kalimat tauhid la ilaha illallah menafikan, meniadakan segala sekutu-sekutu dalam bentuk apapun dan dari sisi manapun menyekutukan Allah dari sisi cinta. Yang kemarin dibahas, menyekutukan Allah dalam masalah taat. Dalam masalah syirkut ta'ah. Yang tadi lagi, menyekutukan Allah dalam masalah wala. Al-wala. Dalam masalah lain lagi semua. Maka yang namanya kalimatul ikhlas la ilaha illallah, ini sungguh sangat luas maknanya. Menafikan segala macam kesyirikan, dan menafikan segala macam sekutu, dan harus berlepas diri dari segala macam sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuthbit al-ibadah bi jami'i anwa'iha wa afradiha lillahi ta'ala. Dan sekaligus kalimat tadi menetapkan peribadatan dengan bentuk apapun yang ada dalamnya hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalimat tauhid menafikan semua bentuk-bentuk kesyirikan dan menafikan semua bentuk-bentuk sekutu, dan kemudian menetapkan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, dikatakan selanjutnya, waqad taqaddama bayanu anna al-ilah huwa al-ma'lum. Sudah lewat pembahasannya bahwa kalimat ilah itu maknanya ma'lum, dan alihah ya'lahu maknanya abida ya'budu. Berarti kalau ma'lum maknanya ma'bud. Kalau maknanya ma'bud, berarti apa makna la ilaha illallah? La ma'buda illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ta'lahu al-qulub, yaitu yang diilahkan, dipertuhankan oleh hati dengan kecintaan, au ghairiha, atau dengan rasa takut dan rasa harap, min anwa'il ibadah, atau lain-lainnya dari makna-makna ibadah. Fala ilaha illallah, maka tidak ada ilah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dengan cinta, dengan rasa takut, dengan rasa harap, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nafat dhalika kulli an ghairillah. Maka kalimat la ilaha illallah menafikan semua itu dari selain Allah. Menafikan, meniadakan dari selain Allah. Wa athbatat lillahi wahdah, dan menetapkannya hanya untuk Allah sendirinya. Fahadha huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, secara tepat. Mutabaqatan itu kelop. Persis itu. Mana la ilaha illallah. Fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadih. Maka wajib harus mengetahui makna la ilaha illallah, dan harus tahu pula dalam hati, artinya meyakini, wa qabulihi wal amal bihi, setelah mengetahui, meyakini, setelah meyakini, menerima, setelah menerima, menerapkan dalam bentuk amal, batinan wa zahiran, secara lahir dan batin, wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fatauhidul mahbub alla yata'addad mahbubuhu. Tauhidul mahbub, mentauhidkan, menyendirikan yang dicintai, maknanya adalah tidak berbilang yang dicintainya. Itu tauhidul mahbub. Maka kalau kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam cinta, maknanya tidak kita mencintai selain Allah, tidak berbilang yang dicintainya. Mahbubnya. Mahbubnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yata'addad mahbubuhu ay ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu. Yani jangan berbilang yang dicintainya dengan jenis cinta tersebut. Jenis cinta tersebut. Cinta apa? Cinta ibadah. Cinta yang mengandung peribadatan dan penghambaan di dalamnya. Maka itu tidak diberikan kecuali kepada Allah saja. Tidak pada yang lain. Yani kata Ibnu Qayyim, ma'allahi ta'ala bi'ibadati lahu. Ini jangan menyertakan bersama Allah dalam cinta dan dalam peribadatan. Wa tauhidul hubbi, maka mentauhidkan cinta, mengesahkan kecintaan adalah dengan tidak menyisakan di hati ini ada kecintaan lain selain kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tersisa dalam hati ini ada cinta yang lain selain cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipenuhi hati ini dengan kecintaan hanya kepada Allah, dengan kecintaan yang sempurna sehingga lengkap penuh memenuhi hati. Enggak ada tempat untuk mencintai yang lain. Tidak ada tempat untuk mencintai selain Allah SWT. Tidak ada baqiyah, tidak ada sisa untuk cinta pada yang lain. Hatta yabduluha lahu, tidak ada sisa untuk diberikan pada makhluk-makhluk lain. Pada makhluk-makhluk yang lain, tidak ada. Semuanya untuk Allah SWT saja. Fahadal hubbu, inilah kecintaan. Yang wa in sumia ishqan, walaupun kadang-kadang dinamakan ishq, fahuwa ghayatu salahil abdi wa na'imihi wa qurrata ainihi. Cinta yang seperti ini, yang kadang dinamakan ishq, apa maknanya? Maknanya dia cinta setinggi-tingginya, sehingga dia gembira, bahagia. Kalau nyebut namanya saja, senang. Kalau disebut kalimat, atau namanya, atau sifat-sifatnya, atau julukan-julukannya, langsung wajilat qulubu, bergetar hatinya. Firman Allah, selalu bahagia kalau ingat kepadanya. Dia bahagia kalau bisa dekat dengannya. Itu kecintaan. Harus diberikan hanya kepada Allah SWT. Qanibirin a'azakumullah, beberapa manusia, beberapa kaum muslimin agak merasa berat. Bagaimana ya? Sebab saya sama istri saya begitu ya. Kalau apalagi pengantin baru. Sebut nama istrinya, wajilat qulubuhum, gemetar. Aduh, merinding saya. Apalagi orang pacaran, lebih-lebih lagi. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Kalau ingat, berarti dia terus ingat-ingat. Ketika dia dalam keadaan bisa dekat, gembira. Begitu jauh, sedih. Itu cinta namanya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka cinta yang seperti ini lengkapnya, sempurnanya, berikan pada Allah SWT. Kalau bisa dekat dengan Allah, beribadah, bahagia. Gembira rasanya. Kegembiraan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang pernah merasakan. Yang kata beberapa ulama, rahimahumullah, aku pernah merasakan satu kebahagiaan. Yang kalau jannah itu hatinya seperti itu sudah cukup membuat saya terpacu untuk mendapatkan jannah. Tenteram, tenang, bahagia, gembira. Tapi sebentar kemudian, turun lagi, hilang lagi. Kenapa? Dengan kekurangan iman, dengan berbagai macam kesalahan atau dosa dan sebagainya, hilang lagi gitu. Kemarin itu betul-betul hati ini tenteram. Sekarang sih gelisah. Kalau bilang azabullah kaum muslimin sarumati, berarti dia mukmin. Kalau dia dekat dengan Allah bahagia, kalau dia jauh dari Allah gelisah. Dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta. Kalau bilang azabullah, ketika ada yang merasa berat, kita katakan bahwasanya cinta yang seperti itu adalah untuk Allah seluruhnya. Kalaupun kamu cinta pada seseorang yang lain, maka harus dasarnya karena Allah SWT. Boleh saja kita cinta pada istri, itu bukan boleh, semestinya wajar. Taib. Kenapa? Karena istri saya salehah. Karena istri saya mukminah. Karena istri saya ahli sunnah. Karena istri saya masya Allah berbuat amal-amal ibadah, puasanya, sholatnya, dan masya Allah rajinnya di rumahnya, bagaimana bertanggung jawab terhadap suaminya, bagaimana ngurusi anak-anak saya, dan seterusnya. Itu semua amalan-amalan sholat yang membuat kita semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Baik. Buktinya kalau dia cintanya adalah karena Allah, ketika suatu saat, na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada istri kita, tiba-tiba berubah. Apa sih ngaji? Dapat apa kita dengan pengajian-pengajian, daurah-daurah? Berubah sedikit. Dan ada Islam-Islaman. Mau apa? Masih tetap cinta? Kalau masih tetap cinta, berarti kamu cintanya bukan karena Allah SWT. Akan berkurang cintanya, sampai kemudian habis, dan mengatakan padanya, pulang kau ke rumah orang tua. Ya kan begitu? Saya antarkan kamu sekarang juga. Mulai saat ini, mulai hari ini, kamu ceraikan kamu. Kenapa? Karena dia cintanya karena Allah SWT. Ketika dia berubah, tidak lagi sebagai sunni, sunniyah, salafiyah, bukan lagi seorang yang saleh, ngapain kita dekat-dekat dengan dia? Berarti cintanya karena Allah SWT. Qala rahimahullah, saya lihat dari tadi pagi ternyata Ruth mati ya. Mana? Tadi pagi persis jamnya. Jam 11 kurang seperempat. Allah rahimahullah. Masih Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Fahuwa ghayatu salahil 'abd. Kecintaan seperti ini adalah kecintaan yang merupakan puncak kebahagiaan hati, ketenteraman jiwa, qurratul 'ain. Wa laysa liqalbihi salahun wala na'im illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi. Maka dia enggak akan merasakan bahagia, enggak merasakan ketenteraman, enggak merasakan kesenangan, enggak merasakan nikmat kecuali kalau dia memiliki cinta kepada Allah dan kemudian cinta pada Rasulnya. Lebih dicintai daripada yang lainnya. Baru dia merasakan kenikmatan kebahagiaan. Wa yakuna mahabbatuhu li ghairillah tabi'an li mahabbatillah. Dan hendaklah menjadikan kecintaan kepada yang lain semuanya dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yuhib illa lillah. Maka tidak cinta fala yuhib illa Allah. Tidak mencintai kecuali Allah dan tidak mencintai yang lain kecuali kan Allah. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Kalau seorang itu memiliki tiga perkara ini pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakraha an yarja ila al-kufr kama yakraha an yukdafa fi an-nar. Dia tidak suka, dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti tidak sukanya untuk dilemparkan ke dalam api. Atau kama qala Rasulullah SAW fi riwayat, fi hadithnya. Bahwasanya tiga perkara ini kalau ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lazzatul iman. Tala teman kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Akan terasa nikmatnya iman. Kalau orang dalam keadaan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, tapi hatinya enggak tenang, itu bukan cinta. Loh, tapi dia taat loh sama bosnya. Berarti dia cinta? Belum tentu. Bisa jadi cintanya sama duitnya. Ya karena saya digaji, saya kerja. Kalau enggak, ngapain bantu dia? Ya. Benci dia. Maka dikatakan, kata para ulama, siapa yang beribadahnya hanya pengen bayaran, itu ibadahnya pegawai. Siapa yang ibadahnya hanya karena takut, maka itu ibadahnya para budak. Budak-budak belian itu kalau tidak nurut, disiksa, cambuk oleh majikannya, oleh pemiliknya. Karena sampai dibunuh pun milik dia. Maka takut dia. Tetapi orang mukmin cintanya kepada Allah dengan beribadahnya kepada Allah dengan cinta. Di dalam cinta itu ada harap, ada takut. Harap-harap cemas. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya kalau tiga perkara ini ada, dia akan merasakan lezat iman itu. Manis. Sebagian besar kita mungkin gak merasakan kenikmatan karena mungkin cintanya sangat lemahnya. Sehingga sekedar itu pun dengan berat saya ngerjakannya. Sholat lagi. Baru kemarin, baru tadi zuhur, sudah asar kan. Sedangkan Rasulullah SAW menunggu sholat.